وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله. Sungguh anugerah yang besar, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah limpahkan, anugerahkan kepada kita di malam hari ini. Kita bisa kembali bertemu, berkumpul, bermajlis, bermudzakarah di satu masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk talabul ilmi, mengenal, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal al-halal wal-haram, mengenal at-tauhid wal-syirik, mengenal as-sunnah wal-bid'ah, untuk kemudian kita berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan, menjauhi kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Semata-mata ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Islam adalah agama yang sempurna, mengatur dari segala sisinya, karena dia datang dari zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, atasmu, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agamamu. Maka Islam mengatur semuanya. Islam mengatur bagaimana muamalah antara seorang rakyat dengan penguasanya. Islam mengatur bagaimana muamalah antara tetangga satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih lagi Islam mengatur bagaimana bermuamalah antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan seterusnya. Dan semuanya diatur sesuai dengan keadilan, karena ini datang, syariat ini datang dari zat yang maha adil. Sebagai contoh, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki memiliki keutamaan dibanding makhluk yang bernama wanita atau perempuan. Allah menciptakan kelebihan, mengutamakan laki-laki di atas wanita. Sungguh ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wabima anfaku min amwalihim." Maka ar-rijalu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Afan yang motornya di situ, itu bapaknya mau diambil, yang motornya menghalang, mohon. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, dikarenakan dengan sebab apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan, keutamaan atas laki-laki dibanding wanita. Dan dikarenakan dengan apa-apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka kepada wanita. Seorang suami menginfakkan harta kepada istrinya. Kata Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hawilallahu ta'ala, "Laqad a'ta al-islamu kullan minar rijali wal mar'ati haqqahu." Sungguh Islam telah memberikan masing-masingnya dari kalangan laki-laki dan wanita haqqahu haknya bil adli wal qistasi al mustaqim, dengan keadilan dan dengan timbangan yang lurus. Fasyuri'a lirrijali minal huquqi alwajibati ma yulaimu rujulatuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada laki-laki dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka apa-apa yang mencocoki dengan rujulahnya mereka, kekuatan, keperkasaan. Allah telah menyiapkan laki-laki, menciptakan laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Dan itu sesuai dengan rujulah. Makanya dikatakan rijal karena mereka memiliki sifat rujulah, keperkasaan, kekuatan. Wa quwwahum, dan kekuatan mereka. Wa uquluhum, dan juga akal mereka. Suami harus lebih berakal daripada istrinya. Jangan suami berpikiran lebih pendek daripada istri. Jangan. Itu menyalahi fitrah. Lebih-lebih lagi suami dibawa ke tiak istri. Ya, suami-suami takut istri. Menyalahi fitrah. Nah, karena laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan sehingga Allah melebihkan, mengutamakan di atas wanita. Betapa sempurnanya agamanya ini. Mengapa Allah lebihkan, mengutamakan laki-laki di atas wanita? Karena Allah mempersiapkan laki-laki itu untuk tahammul, menanggung perkara-perkara yang membuat atau menanggung perkara-perkara yang besar yang tidak akan mampu ditanggung oleh wanita. Jadi perkara-perkara yang masyakkah, yang berupa kesulitan, kepayahan, perkara-perkara yang berat, yang agung, yang besar urusannya, itu ditanggung, dipikul oleh laki-laki. Dan itu yulaimu, mencocoki sesuai dengan rujulahnya dia. Nah, wasti'daduhum limuwajihati al-akhtar, dan Allah mempersiapkan mereka, para laki-laki itu, untuk menghadapi perkara-perkara yang membahayakan. Wa tahammulul masyaq, memikul, menanggung kesulitan. Wa fitruhumul lati zawwadahumullahu biha, dan fitrahnya mereka itu memang yang Allah siapkan untuk mereka seperti itu. Maka Allah syariatkan berjihad fi sabilillah khusus untuk laki-laki, berperang untuk laki-laki. Allah syariatkan, Allah wajibkan nafkah, memberikan nafkah untuk laki-laki, bukan wanita. Nah, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang besar, yang sulit, yang la tutiquha al-mar'atu, yang wanita kalau diberikan kewajiban hal demikian tidak akan mampu untuk memikulnya, menanggungnya. Mengapa? Li dha'fi tarkibiha, karena lemahnya postur mereka, tubuh mereka. Nah, ini diatur oleh Islam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Laki-laki itu memang harus kuat. Kuat dari sisi fisik, kuat dari sisi pikiran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk makhluk yang bernama laki-laki memikul beban-beban yang berat. Mereka yang memikul, bukan makhluk yang bernama wanita. Maka wanita itu dinamakan al-unsa. Nah, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk mereka hak-hak dan kewajiban. Mayulaimu unusatuhunna, unusah, karena mereka memiliki sifat unusah, kelemahan. Berbeda dengan rijal, rojul tadi itu, karena memiliki sifat rujulah. Unsa, karena mereka memiliki sifat unusah, kelemahan. Naam. Wa dha'fihin wa nuqsahin, karena kelemahan mereka dan kekurangan yang ada pada mereka, para wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiapkan wanita ini untuk menghadapi perkara-perkara yang berat lagi sulit. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Syariat ini telah mengatur dari segala sisinya. Nah, jadi kalau kemudian laki-laki atau suami dia menanggung beban yang berat, harus begini, harus begitu, fitrah, itu fitrah. Nah, dengan kekuatan yang ada pada mereka, dengan akal yang mereka lebih di atas wanita. Nabi mengatakan wanita itu nuksonu aklin wa dinin, makhluk yang kurang terkait agama dan juga akalnya. Maka seorang laki-laki harus berpikiran jauh, ya, ke depan. Bukan kemudian emosinya dikedepankan. Berpikiran pendek lagi sempit, itu bukan fitrahnya seorang laki-laki. Laki-laki fitrahnya itu kuat dalam hal pemikiran. Demikian juga fitrahnya laki-laki kuat, siap menanggung kepayahan. Nah, mengantar anak misalnya untuk talabul ilmi, pulang mengantar anak bekerja, pulang bekerja mengantar anak lagi, siap, itu fitrah memang. Dan wanita tidak disiapkan untuk yang demikian. Wanita mengantar anak pulang bekerja, mengantar anak lagi, lidha'fihin, karena lemahnya, lemah pak wanita itu. Nah, makanya diantara fatwa para masyayikh sunnah terkait dengan qiyadatus sayarah, terkait dengan mengendarai mobil bagi wanita, yang kalau kita boleh jujur, mengendarai mobil itu lebih aman dibanding mengendarai motor. Lebih aman. Nah, dari segala sisinya, kalau wanita mengendarai motor, kesenggol sedikit saja dia akan hilang keseimbangan, miring bisa jatuh. Tapi kalau mobil misalnya kesalip, masih bisa stabil. Belum lagi dari sisi fitnah. Nah, wanita kalau mengendarai motor, ya tahu sendiri. Nah, jalanan yang begitu ramai, macet, belum lagi nanti angin dan lain sebagainya. Kalau di dalam mobil gak terkena hal yang demikian. Al-Muhim, sebenarnya kalau mobil lebih aman daripada wanita, daripada mengendarai motor. Namun para ulama, Al-Allamah Ibn Utsaimin, Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun yang beliau memberikan fatwa diperbolehkan wanita untuk mengendarai mobil. Nah, berbagai macam kejelekan-kejelekan akan timbul tatkala mereka mengendarai mobil. Awalnya mungkin darurat, oh ini darurat. Nah, tapi namanya wanita, lemahnya akal mereka, lemahnya agama mereka, asalnya darurat menjadi kebiasaan. Nah, dikit-dikit naik mobil, kesini naik mobil. Nah, belum lagi perkara-perkara yang mengharuskan mereka nanti akan berhubungan dengan laki-laki ajnabiyah. Nah, kalau ada kerusakan ke bengkel, berhubungan dengan laki-laki. Kalau isi bensin, berhubungan dengan laki-laki. Ban bocor misalnya, berhubungan dengan laki-laki, dan seterusnya. Nah, maka nasihat saya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jaga istri-istri kita, jaga muru'ah, kehormatan istri-istri kita. Nah, jangan biarkan mengendarai hal tersebut, mobil, motor sendirian. Jangan. Kita yang harus berjuang mengantarkan. Ya, memang demikian. Laki-laki siap, memang Allah sudah siapkan mereka untuk memikul beban yang berat. Karena kuatnya fisik yang mereka miliki, kuatnya akal yang mereka juga miliki. Nah, terkecuali dalam perkara-perkara yang memang darurat, entah pergi ke rumah sakit misalnya, atau perkara-perkara yang semisal dengan itu, sementara suaminya tidak ada, harus segera ke rumah sakit misalnya, anaknya jatuh. Yang demikian para ulama mengatakan tidak mengapa. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita di kitab Masail al-Jahiliyah. Kita sampai pada al-mas'alatu wal-khamisatu wal-arba'un, permasalahan yang ke-45. Da'wahum at-tanaqudha baina syar'illahi wa qadarihi. Pengakuan mereka, seruan mereka bahwasannya terdapat perselisihan, pertentangan antara syariat Allah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, mu'aradatu syar'illahi biqadarihi. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah mempertentangkan antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka mengatakan adanya kontradiksi, pertentangan antara syariat Allah dan takdir Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala katanya mencintai hamba-hambanya yang mukmin, tidak mencintai hamba-hambanya yang kafir. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Tapi mengapa kok diciptakannya? Diciptakan jin, diciptakan syaitan, diciptakan kemaksiatan. Nah, mereka mempertentangkan ini. Mereka mempertentangkan antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang dikehendaki dengannya murni karena zatnya, ada yang juga dikehendaki karena dikarenakan keinginan yang lainnya. Nah, yang diinginkan itu bukan semata-mata zatnya, tapi yang lainnya. Allah menciptakan kekufuran, kemaksiatan, Allah menciptakan syaitan, hawa nafsu, dan seterusnya. Itu semata-mata yang diinginkan adalah hikmah dibaliknya, bukan semata-mata zatnya. Titik tolak mengapa mereka merasa ada pertentangan antara takdir Allah dan syariat Allah, karena mereka memiliki keyakinan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu sudah pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Sehingga berawal dari pemikiran seperti itulah akhirnya mereka mengatakan, ya ini gak sesuai ini, ini bertentangan. Karena mereka meyakini bahwasanya kullu ma aujadallahu, seluruh apa-apa yang Allah itu ciptakan, Allah takdirkan, itu menunjukkan Allah cinta kepada hal tersebut. Nah, dan ini keliru. Ini keliru. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, takdirkan di dunia itu, semuanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, harus kita yakini. Segala sesuatu yang Allah takdirkan, Allah ciptakan di jagat raya ini, terjadi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sesuatu yang Allah ciptakan tidaklah mengharuskan itu menunjukkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah tidak mencintai kerusakan. Toh Allah tetap mentakdirkan adanya al-fasad. Nah, berarti yang diinginkan adalah hikmah di baliknya. Apakah ada hikmahnya Allah menciptakan syaitan? Apakah ada hikmahnya Allah menciptakan kemaksiatan, kekufuran? Nah, ada hikmahnya enggak, Mas? Ada, contohnya? Nah, Mas Andri mungkin? Abu Muhammad. Seorang beramal soleh ataupun meninggalkan kemaksiatan karena takut dengan ancaman Allah Taala. Baik. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan kekufuran, kemaksiatan. Hikmahnya sangat besar. Li hikmatin udma. Hikmahnya hikmah yang sangat besar. Kalau mereka, orang-orang ahlul bid'ah itu mengatakan, kalau Allah mencintai keimanan, tentu Allah tidak akan mentakdirkan adanya kesyirikan, kekufuran. Tayyib. Kalau seandainya tidak ada kemaksiatan, tidak ada syaitan, maka di dalam syariat ini tidak ada ibadah yang namanya taubat. Paham? Dengan adanya kemaksiatan, maka di dalam syariat ini ada ibadah yang namanya taubat. Ada ibadah yang namanya inabah. Ada ibadah yang namanya istighfar. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ghafur, maha pengampun, zat yang tawwab, ar-rahim, maha menerima taubat. Jadi yang diinginkan hikmahnya atau yang diinginkan itu bukan semata-mata dari zatnya kemaksiatan, tapi yang diinginkan itu adalah ghairihi, selainnya. Nah, untuk yang lainnya, hikmah di belakangnya. Hamba melakukan kemaksiatan, kemudian dia teringat, dia bisa beristighfar kepada Allah, dia bisa bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu sudah pasti dicintai oleh Allah, dan itu keliru, mereka juga memiliki pemikiran, keyakinan, mengkiaskan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Mengkiaskan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau perbuatan makhluk, makhluk misalnya mencintai kebahagiaan, tapi jalan dia jalan yang berlawanan dengan kebahagiaan, ini namanya tanakut, ya, berlawanan, bertentangan. Kemudian mereka mengkiaskan, Allah mencintai hambanya yang mukmin, tapi kok Allah menciptakan adanya kekufuran, mentakdirkan adanya kemaksiatan. Berarti ini pertentangan. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu tidak akan mampu untuk kita jangkau dengan akal-akal kita. Tidak akan mampu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kalau seandainya kalian ini tidak ada yang berbuat dosa, semuanya baik, semuanya saleh, semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbuat dosa, la dahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, yang kaum itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfirun, dan mereka pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, hadis sahih keluarkan Imam Muslim. Jadi kalau Allah mentakdirkan kejelekan, sesuatu yang pahit menurut kita, itu yang diinginkan adalah hikmah di belakangnya. Makanya di antara rukun iman itu ada al-imanu bil qadarihi khairihi wa syarrihi huluhi wa murrih. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk menurut makhluk. Kalau menurut Allah semuanya baik. Semuanya baik. Tapi menurut makhluk yang menerima itu ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang manis, ada yang pahit. Nah, makhluk mendapatkan musibah. Dengan musibah itu dia bisa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dengan musibah itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, segala macam bentuk musibah, sakit, nah, musibah sulit mendapatkan ma'isyah misalnya, kalau dia bersabar, kafarah, kafarah untuknya, dan seterusnya. Berkata al-Allamah al-Fauzan hafizallahu ta'ala, hadihi al-mas'alatu aydan tata'allaku bil-qadar. Permasalahan ini itu terkait juga dengan takdir. Li'anna hunaka man yu'ariduna syar'allahi biqadarihi. Karena di sana ada orang-orang yang ingin mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdir Allah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal iman, bagaimana bisa Allah mentakdirkan kekufuran dan keimanan? Thumma yushra'u li ibadihi asy-syara'i'a wal awamira wan nawahi. Kemudian Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya dengan syariat-syariat, perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Tadi bertolak, mereka mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Nah, ma'a annaha la fa'idata minha idza kanatil umuru muqaddiyatan wa muqaddaratan. Bersamaan dengan bahwasanya itu tidak memberikan faidah sedikit pun apabila perkaranya itu adalah perkara yang sudah ditentukan dan ditakdirkan. Fa'inan nasa ya'tamiduna 'alal qadari, apakah manusia itu mereka akan bersandar kepada takdir? Wa hadhihi min akhtari masailil jahiliyah, dan ini adalah permasalahan yang paling berbahaya yang ada di orang, di orang-orang ahlul jahiliyah. Wa yatba'uha kullun man salaka hadzal maslaka, dan mengikuti cara berpikir seperti ini setiap orang-orang yang dia berjalan dengan jalan ini, metode ini, ila yaumil qiyamah, hingga nanti pada hari kiamat. Mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari mu'aradatan atau mu'aradatun, dari orang-orang yang dia menyangka bahwasanya antara syariat Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada nam pertentangan. Wa hadza madhhabun batilun, ini adalah madhab yang batil. Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan, tidak ada pertentangan antara syariat Allah dan takdir Allah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan keimanan dan istiqamah dan kebaikan. Wala mu'aradata bainahuma, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Li'anna al-ibada hum alladhina yaf'aluna hadhihi al-af'ala bi ikhtiyarihim, karena hamba itu melakukan itu semua berdasarkan pilihan dia sendiri. Kamu mau sholat apa mau meninggalkan sholat? Nah, ternyata dia memilih untuk meninggalkan sholat. Pilihan dia sendiri, bukan pilihan istrinya, bukan pilihan anaknya, bukan pilihan mertuanya, bukan pilihan tetangganya, tapi pilihan dia sendiri. Nah, bagaimana kok kemudian dia mengatakan terjadi pertentangan antara syariat Allah dan takdir Allah? Kita sudah ditakdirkan. Tayyib, betul, semua telah ditakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda berbuat sesuatu, itu atas pilihan siapa? Nah, Anda dari duduk kemudian ingin minum kopi ke belakang misalnya, ke dapur bikin kopi, kasih gula dan seterusnya. Itu atas pilihan siapa Anda melakukan itu? Pilihan Anda sendiri atau Anda dipaksa? Nah, pilihan Anda sendiri. Demikian juga tatkala Anda bersemangat di dalam talabul ilmi, bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, pilihan Anda, maka Allah memberikan pahala. Tatkala Anda meninggalkan majelis ilmu, tatkala Anda tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah, tidak menjaga syariat Allah, maka Anda diberikan fitnah berupa penyimpangan. Itu terjadi karena pilihan Anda sendiri. Nah, makanya di dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara yang kita dapatkan itu sesungguhnya dikarenakan perbuatan kita. Kekufuran yaitu diakibatkan oleh kita sendiri juga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi." Barang siapa yang dia melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Nah, kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang menyulitkan untuk dirinya sendiri. Karena tatkala dia memilih melakukan dosa, sesungguhnya dia melakukan itu atas bikhtiarihi, dengan pilihan sendiri, maka mereka diberikan iqab, hukuman. Terkecuali kalau dipaksa, berbeda lagi. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khata wa nisyan wastukrihu alaihi. Nah, kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kata beliau hafizallahu taala, karena ibadah hum alladhina yaf'aluna hadhihi al-af'ala bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa mashi'atihim, dikarenakan hamba-hamba itu mereka melakukan perbuatan ini semua atas pilihan mereka, keinginan mereka, dan kehendak mereka sendiri. Fal fi'lu mansubun ilaihim, maka perbuatan itu disandarkan kepada mereka. Walidzalika yu'aqibuna 'alal ma'asi, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Wa yuthabuna 'alat ta'at, dan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat ketaatan. wa in kanat muqaddaratan min Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya telah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, walamma bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, kata beliau, ma minkum min ahadin illa wa maq'adahu ma'lumun minal jannati aw nari, tidak salah seorang dari kalian kecuali tempat kembalinya itu, tempat duduknya itu telah diketahui apakah di surga atau di neraka. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, alla nattakila ala kitabina wa natrukal amala, ya Rasulullah, tidakkah kita bersandar kepada apa-apa yang telah ditulis dalam kitab kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan untuk beramal, berbuat. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah karena masing-masing kalian itu akan dimudahkan terhadap apa-apa yang dia diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang dia berinfak dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, membenarkan tempat kembalinya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan, kami akan mudahkan jalan dia menuju kebaikan, yaitu surga tadi. Nah, beramal atau tidak beramal ini? Beramal, berinfak, bertakwa, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kemudahan jalan menuju kepada surga tersebut dengan berbagai macam jalan. Nah, sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil lagi istighna, merasa berkecukupan, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami pun akan memberikan kemudahan jalan yang akan membinasakan dia. Nah, jalan yang akan membinasakan dia akan dimudahkan oleh Allah tatkala dia bakhil, mendustakan janji-janji Allah, dan istighna. Istighna akan melahirkan al-kibr, takabur, sombong. Nah, ini sudah puncak. Sombong ini sudah puncak. Dia akan, dengan sombong itu, dia akan batarul haq, menolak kebenaran, diiringi dengan ghamtun nas, merendahkan manusia. Fal'abdu ya'malu min janibihi al-khair wa yatajannabu syarra, maka hamba itu dia akan beramal dari sisinya berupa sebuah kebaikan dan menjauhi kejelekan. Wa amal qadaru fa huwa sirrullah, adapun takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu takdir kita di surga atau di neraka, kita enggak tahu. Tapi kita diperintahkan untuk beramal, untuk beramal. Nabi mengatakan i'malu, beramallah. Nah, artinya wajib di situ kita untuk beramal. Sesuatu yang al-amrul mutlak yufidul wujub, perintah yang mutlak, tidak ada muqaranah, tidak ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum perintah mutlak tersebut, hukum asalnya adalah wajib, walaupun berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disangka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perintah Nabi itu semuanya sunnah, keliru. Perintah Nabi semuanya sunnah, keliru. Yang wajib itu adalah apa-apa yang dalam Al-Quran saja, keliru. Nah, lantas apa sesuatu itu bisa diwajib? Yang namanya wajib itu adalah perintah Perintah itu bisa berupa fi'il amr, bisa berupa fi'il mudhari yang bergandengan dengan lamul amr. Nah, itu diantaranya. Perintah yang datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, as-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dalam bentuk ilzam, pengharusan. Itu wajib. Hukumnya wajib. Nah, jadi memelihara jenggot apa hukumnya? Ini sunnah. Salah. Kita katakan salah. Wajib. Mengapa? Karena bentuknya perintah Nabi dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak. Al-amrul mutlak yufidul wujub. Perintah mutlak, dan tidak ada dalil-dalil yang mengkaitkan, memalingkan dari perintah mutlak tersebut. Nabi mengatakan a'ful liha wa qasu syawarib, biarkan. Ini kan perintah. Biarkan janggutmu, potonglah, pendekkanlah kumismu. Dalam riwayat yang lain juzu syawarib wa a'ful liha, pendekkan kumismu dan biarkan janggutmu. Nah, kalau perintah Nabi dikatakan sunnah, yang namanya sunnah itu gak mungkin ada ancaman kalau meninggalkan. Karena sunnah ditinggalkan, ditinggalkan gak dapat apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Kan begitu hukumnya. Nah, hukumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu an amrihim. Gak pantas, tidak seharusnya bagi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila Allah telah memerintahkan, Rasul telah memerintahkan, idza qada, qada bimana amara, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua. Tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan wanita mukmin apabila Allah telah memerintahkan, apabila Rasul telah memerintahkan, dia punya pilihan yang lain. Kalau perintah Nabi itu sunnah saja, tidak mungkin kemudian Allah mengatakan maka nali mu'minin wala mu'minatu. Nah, di ayat ini kemudian Allah menutup wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Satu. Yang kedua, kalau perintah dari Nabi itu hanya sunnah saja, tidak mungkin Allah akan memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan, yang tidak melaksanakan perintah Nabi. Tidak mungkin, wong namanya sunnah. Tapi ternyata kalau orang meninggalkan perintah dari Nabi, Allah sediakan ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan ditimpakan fitnah, kesesatan, atau dia akan ditimpakan adab yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan perintah Nabi itu juga wajib. Itu juga wajib. Selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan. Selama tidak ada yang mengkaitkan. Kalau perintah Nabi itu ada yang dalil yang lain yang memalingkan, maka turun hukumnya dari wajib menuju mustahab, sunnah. Misalnya Nabi memerintahkan untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu qabla al-maghrib, shollu qabla al-maghrib, shollu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Beliau ulangi sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, "Liman syaa'a bagi siapa yang pengen, yang mau, silahkan. Nah, liman syaa itu memalingkan dari solu tadi itu. Bagi siapa yang menginginkan, silahkan untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Berarti yang asalnya sholatlah sebelum maghrib itu wajib, turun menjadi mustahab, menjadi sunnah. Nah, kemudian kata beliau, sedikit lagi kata beliau hafizallahu taala, sebagai kesimpulan dari permasalahan ini adalah annanasa fil qadari ma'asyari inqasamu ala arba'ati aqsamin, bahwasanya manusia terkait dengan masalah takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah man yusbitul qadar. Yang pertama adalah golongan yang menetapkan takdir. Wa yanfi syar'a, tetapi menafikan syariat Allah, mengingkari, meniadakan syariat Allah. Wa hum al-jabariyah. Mereka adalah golongan jabariyah. Kami ini semuanya melaksanakan sesuai dengan takdir Allah. Kami dipaksa dan seterusnya, perkataan orang-orang jabariyah. Golongan yang kedua, man yusbitu syar'a wa yanfi al-qadar. Orang yang menetapkan syariat Allah tapi menafikan, mengingkari takdir. Mereka adalah orang-orang qadariyah. Nah, mereka adalah orang-orang qadariyah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang menetapkan syariat Allah dan takdir Allah. Menetapkan syariat, menetapkan takdir. Wa yaz'umu anna bainahuma tanaqudan, tapi mereka mengira bahwasanya antara keduanya ada pertentangan, kontradiksi. Mereka itulah orang-orang musyrikun. Mereka itulah orang-orang musyrik. Golongan yang keempat adalah golongan yang menetapkan syariat Allah dan takdir Allah dan menafikan antara keduanya pertentangan. Menafikan antara keduanya pertentangan. Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, selesai kita dari pembahasan masalah takdir ini. Nah, untuk permasalahan berikutnya akan berpindah pada permasalahan yang lainnya dari yang dimiliki oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.